Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk Injil-Mu, untuk kebenaran-Mu yang telah Engkau nyatakan dan Engkau curahkan bagi setiap kami, sehingga kami boleh hidup di jalan Tuhan, sehingga kami dalam menjalani kehidupan kami ini, kami mempunyai arah, tujuan, dan pedoman di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, pada pagi hari ini ketika kami mendengarkan penguraian firman Tuhan, kami mohon biarlah Engkau bukakan hati, pikiran, dan seluruh kehidupan kami, supaya kebenaran firman-Mu boleh menuntun hidup kami ke jalan yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau urapi setiap kami yang hadir dalam ruangan ini. Baik hamba-Mu yang berbicara yang penuh dengan keterbatasan ini Tuhan, biarlah Engkau pakai dan Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Dan juga untuk setiap kami yang akan mendengarkan, biarlah Tuhan juga berikan telinga seorang murid untuk boleh diajar oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami, karena kami semua siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami naikkan doa dan syukur kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Shalom. Ya, kita bersyukur kita sudah semakin memasuki untuk minggu-minggu sengsara, dan sebentar lagi kita akan, dalam beberapa minggu lagi kita akan kembali memperingati Jumat Agung dan juga kebangkitan, ya, Paskah. Oleh karena itu dalam rangkaian ini kita akan merenungkan tema-tema yang berkaitan dengan Jumat Agung dan Paskah, dan hari ini kita akan merenungkan suatu tema, yaitu penyangkalan diri. Penyangkalan diri. Saya ajak kita untuk membuka kebenaran firman Tuhan dari Filipi pasal 2. Filipi pasal 2. Ayat 1 sampai 11. Filipi pasal 2. Ayat 1 sampai 11, mari kita baca secara bergantian ayat ini. Filipi pasal 2, ayat 1 sampai 11 kita baca secara bergantian, saya akan mulai terlebih dahulu. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakannya nama di atas segala nama. Ayat 11 bersama-sama, 1, 2, 3. Dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak Ibu, kalau kita lihat zaman ini, ada satu semboyan yang sangat populer, ada satu semboyan yang sangat ingin dicapai oleh setiap orang, yaitu from zero to hero. Yaitu seorang yang dari nol menjadi pahlawan, menjadi segala-galanya. Dan ini menjadi semboyan di mana-mana, menjadi judul-judul di seminar-seminar, menjadi judul-judul di motivasi-motivasi, yaitu from zero to hero. Dan banyak orang yang menginginkan hal ini. Ketika ada seminar-seminar dengan judul seperti ini, banyak orang berbondong-bondong ingin mengikuti karena kepengen seperti itu. Coba kalau judul seminarnya From Hero to Zero, saudara gak ada yang ikut, gak ada yang mau. Saudara, ini menjadi satu pengejaran dunia hari ini. Ini menjadi satu pengejaran bahkan di tengah-tengah anak-anak muda pada saat ini. Mereka ingin menjadi sesuatu, mereka ingin menjadi segala-galanya, menjadi pahlawan sekalipun dengan modal zero. Apalagi kemudian didukung dengan fakta-fakta sejarah, ada begitu banyak orang yang kemudian punya pengalaman-pengalaman yang seperti ini. Punya pengalaman-pengalaman orang-orang yang memulai hidupnya dari nol, tetapi kemudian menjadi seorang pahlawan, menjadi segala-galanya. Saudara, salah satu contohnya yang tidak asing lagi bagi kita, ya orang ini, ya orang ini. Saudara, kita lihat bagaimana kisah hidupnya, ya dari orang miskin, ya dari orang yang tinggal di bantaran sungai, begitu ya. Sekarang jadi orang nomor satu di Indonesia. Sekarang jadi orang penting. Sekarang jadi orang yang punya jabatan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, orang-orang ingin sekali punya kisah hidup yang seperti ini. Ya, ingin sekali punya kisah hidup yang seperti ini. Kalau bisa, saya nantinya menjadi orang yang punya segala-galanya. Saudara, apalagi kemudian dengan didukung dengan teori ekonomi, dengan pengeluaran yang sekecil-kecilnya mendapatkan untung yang sebesar-besarnya, dan dengan semangat from zero to hero ini, kemudian orang semakin kemudian ingin mengumpulkan untuk dirinya sendiri. Semakin orang ini semakin memiliki prinsip bahwa lebih susah untuk kemudian memberi, mengeluarkan sesuatu dari dirinya sendiri daripada mengumpulkan untuk dirinya sendiri. Saudara, itulah prinsip dunia dan inilah kenyataan dunia yang kita hadapi. Dan mungkin secara tidak sadar filosofi ini kemudian mempengaruhi hidup kita. Bahkan juga mempengaruhi dalam hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saudara, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah from everything to nothing. Saudara, itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dari segala-galanya menjadi nol. Saudara, dari segala-galanya menjadi tidak punya apa-apa. Saudara, itulah yang dilakukan oleh Tuhan kita. Itulah yang diingin, yang terjadi di dalam penyangkalan diri, yang terjadi di dalam pengosongan diri Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus berkebalikan dengan apa yang terjadi dalam dunia saat ini. Sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh dunia saat ini. Orang yang punya segala-galanya kemudian mau untuk menjadi tidak punya apa-apa. Saudara, orang kaya saja kalau kemudian belum jadi orang miskin, tetapi kemudian gaya hidupnya turun, itu udah susah, Bapak Ibu. Orang yang sudah biasa punya mobil 5, kemudian tinggal 1, padahal masih punya mobil tapi tinggal 1, itu udah susah hidupnya. Apalagi kemudian seorang yang punya segala-galanya, seorang yang punya langit dan bumi, seorang yang menciptakan langit dan bumi ini, di mana dia memiliki segala-galanya apapun dalam hidupnya. Tetapi firman Tuhan berkata, ia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia. Serah itu yang tidak ada dalam dunia ini. Dan inilah kemudian yang Paulus ajarkan kepada orang Kristen, kepada jemaat. Hai orang-orang Kristen, jangan meneladani dunia ini. Orang-orang yang ingin memiliki segala-galanya, tetapi teladanilah Tuhan Yesus Kristus. Milikilah cara pikir Tuhan Yesus Kristus yang dari segala-galanya menjadi tidak ada apa-apanya. Yang dari segala-galanya Dia pemilik langit dan bumi, tetapi menjadi seorang hamba, menjadi seorang manusia. Itulah yang Paulus nasihatkan kepada jemaat Filipi dan kepada setiap kita hari ini. Saudara, pada zaman itu memang di dalam konsep orang-orang pada waktu itu, pada zaman Rasul Paulus, bahwa seorang pemimpin itu adalah seorang yang punya kuasa. Apalagi kemudian kalau berpedoman dengan dari kerajaan Romawi pada waktu itu yang kebetulan menjajah bangsa Israel. Dan mereka melihat kekuasaan seorang raja, seorang kaisar itu punya kekuasaan yang luar biasa. Saudara, semakin berkuasa, semakin memiliki segala-galanya, itu semakin dihormati, semakin memiliki kekuatan. Tetapi kemudian Rasul Paulus mengajarkan yang sebaliknya. Mengajarkan sosok Tuhan Yesus, di mana dia memiliki segala-galanya dalam hidupnya, tetapi dia menanggalkan itu semua. Dia menjadi manusia yang tidak punya apa-apa. Dan ketika dia menjadi manusia, dia bukan menjadi manusia yang penting, menjadi manusia yang kemudian memiliki segala-galanya di bumi ini. Tidak. Tetapi dia menjadi manusia yang hina, manusia yang miskin. Dikatakan oleh Rasul Paulus, dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi seorang manusia yang hina. Sera di dalam prinsip apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini, from everything to nothing. Sera ada beberapa hal yang kita bisa kemudian pelajari di dalam diri kita sebagai orang Kristen untuk meneladani apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sera yang pertama adalah prinsip penyangkalan diri Tuhan Yesus adalah membiarkan pergi atau melepaskan hal yang sangat berharga di dalam dirinya. Saudara, itulah prinsip di dalam penyangkalan diri Tuhan Yesus, yaitu membiarkan pergi, membiarkan lepas sesuatu yang berharga di dalam dirinya. Saudara, kalau kita melepaskan sesuatu yang tidak berharga, kalau kita melepaskan sesuatu yang memang ingin kita lepaskan, itu bukan sesuatu yang mudah. Tetapi kalau kita disuruh untuk melepaskan sesuatu yang paling berharga di dalam diri kita. Enggak usah yang paling berharga dalam diri kita. Ya. Batu yang paling berharga aja susah kita lepaskan begitu ya. Udah ditawar 2 juta masih sayang begitu ya. 3 juta waduh masih sayang. 4 juta 10 juta masih sayang. Besok hilang begitu ya. Saudara, enggak usah sesuatu yang berharga dalam diri kita. Yang berharga di luar diri kita, yang melekat pada diri kita aja sulit untuk kita lakukan. Tetapi yang dilepaskan oleh Tuhan Yesus dikatakan dalam keserupaan dengan Allah dia melepaskan itu semua. Saudara, dia melepaskan sesuatu yang berharga di dalam dirinya, sesuatu yang terhormat di dalam dirinya, satu kebanggaan di dalam dirinya, sesuatu yang harusnya dihormati dalam diri Yesus, yaitu kesetaraan dengan Allah. Kemudian dia lepaskan itu, dia menjadi sama dengan manusia. Ini yang luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan Yesus rela melepaskan segala sesuatu yang dimilikinya dan rela berada dalam keadaan yang paling rendah dari segala keberadaan yang dimiliki oleh manusia, menjadi seorang hamba yang taat sampai mati. Saudara, ketika Tuhan Yesus melepaskan itu, saudara, Tuhan Yesus melepaskannya bukan dengan keterpaksaan atau bukan karena sebuah kondisi yang kemudian memaksa Tuhan Yesus, aduh enggak ada jalan lain, ya udahlah kita lepaskan saja. Bukan dalam kondisi seperti itu. Ya. Saya berikan contoh Bapak Ibu ya. Saudara, ada seorang bapak lagi jalan-jalan di mall berdua sama anaknya yang masih kecil begitu ya. Anak laki-lakinya yang masih kecil. Lalu ketika mereka jalan-jalan kemudian si bapak ini bilang sama anaknya, "Nak, tunggu di luar sebentar ya, papi kebelet mau pipis, ya, mau ke toilet, kamu tunggu di luar. Iya, iya, iya. Kemudian bapak ini masuk ke toilet, kemudian dia keluar setelah lega begitu ya, dia keluar dari toilet. Waktu dia keluar dari toilet, dia lihat anaknya lagi nangis, terseduh-seduh begitu ya. Dia kaget, dia tanya sama anak, "Nak, kenapa kamu nangis?" Dia bilang, "Saya tadi ditakut-takutin sama seorang bapak." Wah, si bapak ini langsung muncul apa heroiknya begitu ya. Dia berkata, "Siapa yang nakut-nakutin kamu? Kasih tahu bapak." Iya. "Enggak usah, Pak, enggak usah. Biarin aja." "Enggak, siapa? Papa akan pukul dia, papa akan hajar dia." "Ya, kamu tahu kan papa ini mantan tukang pukul." Maksudnya tukang pukul mama begitu ya. "Oh, enggak usah, Pak, enggak usah. Enggak, kasih tahu siapa yang nakut-nakutin kamu. Papa akan hajar, papa akan tonjok dia. Biar papa kasih pelajaran." Kemudian karena si bapaknya terus mendesak, si anaknya bilang, "Itu dia orangnya di belakang papa." Terus dia balik badan, dia kaget. Ternyata yang berdiri di belakangnya itu seorang pria yang berbadan besar, ya, seorang pembalap pemuda berbadan gelap gitu ya, kumisnya panjang ya, ototnya apa luar biasa begitu ya, plus ya dia memakai baju seragam Kopassus dengan senjata laras panjang di tangannya. Ya, lihat. Wah. Si pria itu, "Kau mau apa?" "Ya. Oh, enggak apa-apa. Tadi kamu katanya mau mukul saya, mau hajar saya." Enggak. "Enggak, saya cuma mau bilang di situ saya kadang merasa sedih begitu ya." Enggak, saya enggak mau, enggak. Udah dia lari begitu ya, pergi sama anak. Di tengah jalan anaknya tanya, "Pak, bukannya tadi papa bilang mau hajar, kenapa enggak dihajar, Pak? Kan udah ada di depan mata." Si bapaknya bilang, "Oh, enggak boleh gitu. Kita sebagai orang Kristen harus menyangkal diri, Nak." Iya. Harus menyangkal diri. Saudara, menyangkal diri bukan seperti itu, Bapak Ibu. Bukan karena sudah tidak ada pilihan, kondisi keterpaksaan, lalu kemudian ya udahlah, enggak ada pilihan lain. Saudara, Tuhan Yesus bukan di dalam kondisi seperti itu. Tuhan Yesus bukan dalam posisi seperti itu. Saudara, Tuhan Yesus bisa memilih untuk tidak menjadi manusia. Saudara, Tuhan Yesus bisa memilih kemudian untuk tetap nyaman di tahtanya yang maha tinggi itu. Tetapi dia dengan kerelaan, dia memilih dengan rela, dengan satu kesadaran, dia menjadi seorang manusia. Bukan karena ada desakan, bukan karena terpaksa, bukan karena kemudian ada kondisi yang mengharuskan dia dan dia tidak mengelak lagi dari situ. Bukan. Tetapi karena kasihnya, karena kerelaannya, dari tahtanya yang maha tinggi, dia menjadi seorang hamba dan menjadi seorang manusia. Saudara, ada satu kisah mengenai Kaisar Pui, kaisar terakhir kekaisaran Tiongkok ya, dinasti Qing. Minggu lalu ngomong-ngomong di luar dengan apa rekan-rekan, tiba-tiba Pak Sofian cerita tentang Kaisar Pui ini. Wah, ini menarik begitu ya kisahnya. Saudara, Kaisar Pui ini adalah kaisar terakhir dinasti Qing. Saudara, dia sudah menjadi kaisar pada umur 2 tahun. Ya, pada usia 2 tahun dia sudah menjadi kaisar, ya. Lebih tua Marvel, ya. Umur 2 tahun sudah jadi kaisar. Dan kita pasti bisa membayangkan bagaimana seorang kaisar. Seorang kaisar, seorang yang dihormati, seorang yang punya kuasa. Ya, seorang yang punya segala-galanya, dia punya makanan semuanya dan seterusnya. Bahkan dikatakan ya dia harus menyajikan setiap kali makan itu harus menyajikan 35 jenis makanan Dan kadang yang dimakan cuma 1-2 jenis makanan yang dimakan. Dan dikatakan bahkan ada yang seumur hidupnya enggak pernah nyentuh itu jenis, satu jenis makanan itu. Tapi karena kaisar punya segala-galanya, punya kuasa, punya kedudukan, saudara, dia melimpah di dalam seluruh hidupnya. Dia dihormati, dia ditakuti. Tetapi Bapak Ibu, ketika dia menjadi raja pada waktu itu, ya, pada dia menjadi raja pada 1908 gitu ya. Saudara, pada waktu itu sudah mulai ada gejolak politik, ya, gejolak politik di mana ada gerakan Republikan, ada kemudian juga masuk Jepang, masuk Rusia dan seterusnya. Yang kemudian orang-orang yang mempelopori gerakan komunis dan juga Republikan, ya, kemudian ingin menghapuskan kekaisaran pada waktu itu. Kemudian mencari cara bagaimana kemudian untuk menjatuhkan istana, menjatuhkan kekaisaran, dan bahkan sampai pada akhirnya kemudian Kaisar Puyi ini ditahan, ya, ditahan, kemudian dia menjadi tawanan. Dia sempat ditahan di Soviet, dia menjadi tawanan di sana. Setelah kemudian apa yang terjadi pada masa tuanya? Setelah pada akhirnya memang kemudian dia direhabilitasi, dia dikembalikan ke China, dia dikembalikan ke Beijing. Tetapi dia menjadi rakyat biasa. Dia menjadi rakyat biasa. Dan yang lebih menyedihkan lagi, akhirnya pada masa tuanya dia menjadi tukang kebun. Ya, tukang kebun. Dan hampir semua orang sudah tidak mengenali dia lagi sebagai seorang kaisar. Bapak Ibu, kalau lihat filmnya, ya, itu menyedihkan sekali. Tuh dia jadi tukang sapu itu, ya, ketika istananya, tahtanya itu udah jadi museum begitu, ya. Dia datang ke istananya itu, dia dengan udah membungkuk begitu, ya, dia hanya memandangi kursi kaisar itu, dia hanya memandangi tahta kaisar itu, begitu menyedihkan. Seseorang kaisar yang punya segala sesuatunya tetapi kemudian menjadi seorang tukang kebun, itu begitu menyedihkan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini tidak sama dengan kaisar ini. Sekali lagi, apa yang dialami oleh kaisar ini adalah karena keadaan, karena dia dikudeta dari tahtanya. Saudara, tidak ada yang mengkudeta Tuhan Yesus dari tahtanya. Tidak ada yang menurunkan dia dari tahtanya. Tetapi dengan kesadarannya, dengan kerelaannya, dengan kasihnya sendiri, dia datang ke dalam dunia ini menjadi seorang hamba. Bahkan kematiannya pun, cara kematiannya pun adalah kematian yang sangat menyedihkan. Kematian yang sangat hina, yang tidak diinginkan oleh siapapun di muka bumi ini. Saudara, Tuhan Yesus melepaskan tahta kemuliaannya bukan dalam kondisi terpaksa, tetapi dengan kerelaan hati. Saudara, sikap inilah yang kemudian Rasul Paulus ajarkan dan nasihatkan kepada jemaat dan kepada setiap kita hari ini. Yaitu memiliki sikap, yaitu sikap merendahkan diri, sikap untuk menyangkal diri, sikap untuk tidak mempertahankan segala kebanggaan yang kita miliki, segala hal yang bisa kita sombongkan di dalam diri kita, dalam hidup kita. Apa kemudian kita bisa relakan itu demi mengikut Kristus? Demi Kristus. Tapi dalam petunjuk hidup baru yang kita baca, syaratnya mengikut Kristus adalah menyangkal diri, memikul salib tiap-tiap hari. Oleh karena itu, the Christian life is not about self-promotion, it's about self-denial. Kehidupan Kristen bukanlah tentang promosi diri, tetapi penyangkalan diri. Saudara, ketika kita menjadi orang Kristen, Jangan sekalipun terbersit di dalam pikiran kita bahwa saya menjadi orang Kristen supaya saya memiliki segala-galanya dalam kehidupan saya. Supaya saya dihormati, supaya saya memiliki kehormatan, saya melayani Tuhan, supaya saya diberi kemuliaan, supaya saya diberi kehormatan. Justru sebaliknya yang diinginkan oleh Tuhan kepada kita. Justru ketika kita menjadi orang Kristen, dan terlebih-lebih ketika kita menjadi pelayan Tuhan, seharusnya segala kebanggaan itu kita tanggalkan. Seringkali ketika kita kemudian menjadi orang Kristen melayani Tuhan, inilah bagian yang sulit yang kita lakukan, yaitu menanggalkan segala kebanggaan dalam diri kita. Ada kebanggaan masa lalu, ada kebanggaan karena status sosial yang kita miliki, ada kebanggaan karena jabatan yang kita miliki. Saudara, apakah kita mampu untuk menanggalkan semua itu? Ada begitu banyak kemudian juga orang Kristen yang berpura-pura merendahkan diri, yang berpura-pura untuk menanggalkan diri. Saudara, banyak kemudian orang Kristen juga yang mencari kehormatan dengan dibungkus oleh penyangkalan diri, dibungkus oleh seolah-olah rendah hati. Tetapi di dalam dirinya sebenarnya ingin mendapatkan pujian di dalam hidupnya, di dalam pelayanannya. Saudara, bukankah kadang-kadang ketika kita diminta untuk pelayanan, "Pak, Bu, ayo pelayanan." "Aduh, jangan. Saya tidak bisa apa-apa." Begitu ya. Terus ketika ada orang bilang sama dia, "Kamu ini kok enggak bisa apa-apa ya?" Marah. Marah enggak? Marah. Itu si bapak itu, masa dia bilang saya enggak bisa apa-apa? Nangis-nangis 3 hari 3 malam nangis-nangis gara-gara dibilangin, "Kamu tidak bisa apa-apa." Padahal waktu diminta pelayanan ngomongnya, "Saya gak bisa apa-apa." Ya. Ketika orang jujur, "Kamu gak bisa apa-apa," marah, tersinggung. Saudara, kadang-kadang kita merendahkan diri di atas gunung salak. Ya. Tetap aja tinggi di atas gunung. Ya. Saudara, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus benar-benar menjadi orang rendah dari Allah yang maha tinggi, dari Allah yang punya langit dan bumi, menjadi penghuni bumi dan menjadi penghuni bumi yang sangat miskin, yang sangat hina. Mati di atas kayu salib untuk kita semua. Saudara, hal yang kedua yang kita bisa lihat dari penyangkalan diri Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan Yesus meninggalkan tahtanya, menyangkal dirinya, mengosongkan dirinya. Sekali lagi, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk manusia yang berdosa. Secara Allah melakukan semua itu. Tuhan Yesus melakukan semua itu. Bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi untuk kepentingan manusia. Secara kalaupun kita kemudian bekerja keras, berusaha keras, harus bekerja dengan tidak terhormat, kadang-kadang ya untuk diri kita sendiri. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini sama sekali bukan untuk dirinya. Sama sekali tidak ada keuntungan di dalam diri Yesus kemudian ketika dia menyangkal diri. Saudara, Tuhan Yesus menyangkal diri kemudian menjadi seorang manusia bukan untuk pencitraan, Bapak Ibu. Saudara, kalau kita lihat sekarang kan banyak pejabat-pejabat yang kemudian merakyat begitu ya, tiba-tiba merakyat. Ya, ada yang sungguh-sungguh memang ingin merakyat, ada yang memang dari sononya, dari dulu memang dia udah merakyat begitu ya. Tetapi kalau kemudian tiba-tiba dari posisi yang tinggi kemudian merakyat, kemudian seterusnya hilang lagi begitu ya. Nah, itu namanya pencitraan. Ya. Itu namanya pencitraan. Tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini bukan pencitraan. Bukan untuk mendapatkan citra dirinya, kenapa? Karena dia sudah punya semua itu. Sebenarnya dia sudah punya semua itu, dia tidak perlu lagi mencari kemuliaan. Dia tidak perlu lagi mengemis-ngemis kemuliaan dari manusia. Karena dia sudah mulia dari sananya. Tanpa harus ditambah embel-embel apapun. Tanpa harus dia blusukan kemana-mana, ke desa-desa, ke pelosok-pelosok. dia sudah dapat kehormatan, dia sudah punya kemuliaan itu dari kekekalan. Dia tidak perlu itu. Oleh karena itu dia lakukan semua itu bukan untuk dirinya, bukan untuk kepentingan dirinya, tetapi untuk Tuhan. Oleh karena itu Rasul Paulus berkata kepada jemaat Filipi, jangan mencari kepentingan dirimu sendiri. Jangan menganggap dirimu yang paling penting. Saudara, itulah akar dari kemudian kita menjadi orang-orang yang tidak bisa menyangkal diri. Saudara, ada seorang yang bernama Tess Christian, 50 tahun. Saudara, wanita ini usianya 50 tahun dan Bapak Ibu tahu, dia tidak tersenyum selama 40 tahun. Ya. Dia tidak tersenyum selama 40 tahun, ya. Ini kalau Pak Suherman enggak tersenyum 40 tahun ini bisa bisa amsyong begitu ya. 40 detik aja susah begitu, apalagi 40 tahun. Kenapa dia tidak tersenyum 40 tahun? Karena dia punya keyakinan bahwa senyum itu, tertawa itu bikin wajah itu jadi keriput. Dan kelihatan menjadi tua. Jadi dia ingin menghindari keriput di wajahnya dengan cara tidak tersenyum selama 40 tahun. Bayangkan kalau dia nonton ini talk show. Kalau dia nonton, saya rasa mungkin dia gak pernah nonton acara-acara ini, lucu begitu ya. Gimana? Saya rasa ini satu penyiksaan diri, satu penyangkalan diri yang luar biasa. Coba kalau kemudian dia menyaksikan satu peristiwa yang lucu, dan dia harus menahan untuk tidak tersenyum. Dan mungkin setahun, dua tahun, tiga tahun, 10 tahun, 20 tahun, kemudian dia terbiasa untuk tidak tersenyum. Secara luar biasa orang bisa melakukan ini. Tetapi apa tujuannya dia melakukan ini? Secara tujuannya untuk dirinya sendiri. Bukan untuk orang lain. Untuk dirinya sendiri. Memang kalau kita lihat wajahnya gak ada keriput Bapak Ibu. Tapi serem begitu ya. Bayangkan aja 40 tahun gak pernah tersenyum. Gitu ya. Gak ada keriput sih benar. Tapi serem. Maka lebih benar yang dikatakan oleh Amsal begitu ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi gak usah diikutin ini, gak usah dipraktekin. Nanti mau coba-coba, coba deh sehari gak tersenyum begitu ya. Jangan, ya, itu teori yang salah. Ya. Dia melakukan itu untuk apa? Dia menyiksa dirinya, saya rasa dia tersiksa untuk melakukan ini. Batinnya tersiksa, apalagi ketika dia menyaksikan sesuatu yang lucu, itu dia menyiksa dirinya sendiri untuk menahan tidak tersenyum. Tapi dia lakukan itu untuk dirinya sendiri. Secara berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang ini, seorang dokter, Dr. Jim Waiters. Ya. Yang dilakukan oleh dokter ini, tiap malam dia jadi gelandangan, Bapak Ibu. Tiap malam jadi gelandangan. Sama-sama menyusahkan diri, sama-sama menyiksa diri. Tiap malam menjadi gelandangan. Tetapi tujuannya apa dia? Kenapa dia menjadi gelandangan tiap malam? Setelah dia menjadi gelandangan tiap malam dengan satu tujuan yang mulia. Yaitu supaya dia bisa mengobati para gelandangan yang ada di luar. Karena kalau yang datang adalah dalam wujud dokter, ya pakai jas putih begitu, gak ada yang mau. Gak ada yang mau diobatin. Tetapi bagaimana supaya mereka mau diobatin, supaya orang-orang ini sadar bahwa diri mereka sedang sakit dan mereka mau diobatin, yaitu caranya dokter ini bersama satu temannya lagi, ada dua orang mereka, tiap malam turun ke jalanan menjadi seorang gelandangan, menjadi sama dengan mereka ini. Supaya apa? Supaya mereka mau diobati. Supaya bisa mengobati orang-orang ini. Tadi katakan udah ribuan para gelandangan itu yang dia obatin. Luar biasa. Besar itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Seharusnya dia tidak perlu menjadi manusia. Tetapi supaya manusia itu bisa diselamatkan. Supaya manusia itu bisa mengenal dia. Supaya manusia itu mau diobati oleh Tuhan Yesus. Yang tidak sadar-sadar bahwa dirinya berdosa. Yang tidak sadar-sadar bahwa dirinya sakit. Dia rela menjadi manusia kemudian. Untuk apa? Supaya manusia mau menyerahkan dirinya. Untuk diobati oleh Tuhan Yesus. Secara itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Itu yang dilakukan oleh orang ini. Secara apakah kita mau rela untuk kemudian menderita, mau rela kemudian untuk menyangkal diri kita demi orang lain, bukan demi diri kita sendiri. Secara sekali lagi ini bagian yang sulit yang kita bisa lakukan di dalam diri kita. Secara saya kadang-kadang memang bergumul kemudian, ya, kita sebagai pelayan Tuhan. Kadang-kadang kita punya juga apa? Pergumulan, punya emosi sendiri begitu ya. Tetapi kita dituntut untuk kemudian melayani orang lain. Pada saat seperti itulah kemudian kadang-kadang saya bergumul untuk menyangkal diri saya. Untuk menyangkal diri saya dengan kemudian mau untuk mementingkan kepentingan orang lain. Sekali lagi bagian penyangkalan diri ini bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah yang bisa kita lakukan. Tetapi itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia melakukan itu semua bukan untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk manusia yang berdosa ini. Secara yang ketiga. Secara memang Tuhan Yesus melakukan itu bukan untuk dirinya sendiri. Tuhan Yesus melakukan itu bukan karena keterpaksaan. Bukan karena dia dikudeta dari tatanya. Dan dia memang melakukan itu bukan untuk mencari kemuliaan. Bukan untuk mencari penghormatan. Karena dia sudah punya semua itu. Tetapi Rasul Paulus kemudian membuat narasi ini dengan sangat luar biasa. Yaitu di akhir daripada narasi itu. Diakhiri dengan sebuah kemenangan. Dan kemenangan yang ditunjukkan kepada Tuhan Yesus. Secara Rasul Paulus sangat sadar bahwa kemuliaan itu sudah ada dalam diri Yesus dari semula, dari kekal sampai kekal. Serta tetapi Rasul Paulus kemudian mengakhiri cerita ini, narasi ini dengan sebuah kalimat kemenangan yang diberikan untuk Tuhan Yesus. Yaitu di ayat yang ke-9 dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, ketika Yesus melakukan ini, bukan berarti kemudian dia kehilangan kemuliaan. Bukan berarti kemudian dia kehilangan kealahannya. Tetapi justru di akhir itu dia memperoleh kemenangan dikatakan Allah meninggikan dia. Allah meninggikan dia. Setelah inilah jalan peninggian yang dijalani oleh Tuhan Yesus. Yaitu dengan cara merendahkan diri serendah-rendahnya. Tetapi justru pada saat itulah Allah meninggikan dia dengan luar biasa. Bahkan dikatakan segala lidah mengaku. Dan segala lutut bertelut di hadapannya. Dan mengaku bahwa Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Secara seringkali di dalam kehidupan kita. Kita kemudian ketika merendahkan diri kita. Secara mungkin di hadapan manusia kita menjadi orang rendah. Tetapi di hadapan Allah justru pada saat kita merendahkan diri. Pada saat itulah Allah meninggikan kita. Secara orang-orang mungkin bisa mencemooh kita. Orang-orang mungkin bisa memandang kita sebelah mata ketika kemudian kita menyangkal diri kita. Orang-orang bisa menghina kita. Tetapi Allah akan menghargai itu untuk setiap kita. Saudara, Tuhan Yesus mendapatkan kemuliaan, peninggian, penghormatan, dan penyembahan pada akhirnya. Saudara, itulah kemenangan yang sesungguhnya. Itulah kemenangan yang luar biasa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Yaitu ketika Dia bahkan tidak punya apa-apa lagi di dalam dunia ini. Justru pada saat itulah kemudian Dia mendapatkan kemuliaan, peninggian diri yang luar biasa dari Allah. Oleh karena itu, apa artinya kalau manusia dalam dunia itu begitu meninggikan kita, tetapi di hadapan Allah kita begitu rendah? Apa artinya ketika kemudian dalam dunia ini kita punya segala-galanya, tetapi di hadapan Allah kita nothing? Apa artinya ketika dalam dunia ini kita menjadi orang yang everything, menjadi hero, tetapi kalau di hadapan Allah, dalam pandangan Allah, kita menjadi zero, kita menjadi nothing di hadapan Tuhan. Tapi kalaupun dalam dunia ini kita tidak punya apa-apa, dan bahkan dengan rela hati, dengan senang aja kita menanggalkan kebanggaan kita, kesombongan kita, kita menanggalkan segala sesuatu yang ada pada kita, dan mau untuk taat mengikut Tuhan, saudara, justru pada saat itulah kita ditinggikan oleh Tuhan. Saudara Jean Taylor mengatakan, self-denial is painful for a moment, but very agreeable in the end. Saudara, penyangkalan diri itu menyakitkan pada awalnya. Sesaat itu menyakitkan ketika kita menyangkal diri. Tetapi sangat menyenangkan pada akhirnya. Saudara, itulah yang dialami oleh Tuhan Yesus. Saudara, ketika Dia menjadi manusia itu sangat menyakitkan. Ketika Dia disalibkan itu sangat menyakitkan. Tetapi pada akhirnya Allah meninggikan Dia dengan luar biasa. Sama ketika kita merendahkan diri satu dengan yang lain. Mungkin itu begitu menyakitkan bagi kita. Mungkin di luar sana kita begitu dihormatin. Tetapi di sini kita menjadi pelayan. Di sini kita menjadi seorang hamba. Saudara, mungkin itu menyakitkan bagi harga diri kita. Mungkin itu menyakitkan bagi gengsi kita. Tetapi justru itulah yang dihargai oleh Allah di dalam diri setiap kita. Saudara, seorang yang bernama Ignatius Loyola. Saudara, seorang yang sangat spiritualis. Dia mengungkapkan satu doa yang sangat terkenal. Dan biarlah ini juga menjadi doa kita. Dia berkata, "Ya Tuhan, ambillah dan terimalah seluruh kebebasanku, memoriku, pengertianku, dan seluruh kehendakku, seluruh hidupku dan semua yang kumiliki yang Kau berikan kepadaku. Aku menyerahkan semuanya kepadamu. Berikanlah kepadaku kasihmu dan anugerahmu saja. Dengan itulah aku cukup merasa kaya dan tidak menginginkan apa-apa lagi." Saudara, ini satu doa penyerahan dan penyangkalan diri yang sangat luar biasa. Yaitu melepaskan segala sesuatu. Dan hanya meminta kasih dan anugerah Tuhan. Dan menyadari bahwa itulah yang membuat dia kaya. Pertanyaannya, Bapak Ibu, kita berani gak berdoa seperti ini? Berkata, "Tuhan, ambillah semua yang Engkau berikan kepadaku. Tapi jangan rumah yang di situ ya. Jangan mobil itu ya, Tuhan." Saya rasa kita gak berani doa seperti ini begitu ya. Kecuali orang yang benar-benar sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Artinya bahwa suatu saat pun ketika Tuhan ambil, ketika Tuhan minta, dia dengan rela untuk menyerahkan. Saudaramu, tentunya kita gak berdoa supaya kita celaka dan kemudian kita bangkrut, kemudian hilang semua yang kita miliki. Tetapi maksudnya adalah ketika suatu saat kemudian Tuhan mengambil, ketika suatu saat kemudian Tuhan meminta kepada kita, apakah kita dengan rela hati kemudian menyerahkan segala sesuatu yang kita miliki kepada Tuhan, yang adalah berasal juga dari Tuhan. Dan kita kemudian berani berkata, Tuhan, aku hanya minta kasih-Mu, aku hanya minta anugerah-Mu, dan itu sudah membuat aku cukup kaya, dan membuat aku menjadi segala-galanya. Ketika aku memiliki kasih dan anugerah-Mu di dalam hidupku. Secara itu menjadi tantangan dan perenungan tersendiri dalam kehidupan kita. Oleh karena itu mari kita belajar, kita kembali dari konteks dari perikop Filipi pasal 1 ayat 1-11 ini. Konteksnya adalah Rasul Paulus ingin mengajarkan jemaat supaya memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Di ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Secara artinya marilah kita berpikir seperti Kristus yang memiliki penyangkalan diri luar biasa. Marilah kita berpikir seperti Kristus, bukan seperti dunia ini, di mana ingin meraih segala-galanya untuk dirinya sendiri. Tetapi kita berpikir seperti Kristus, justru melepaskan apa yang ada pada diri kita untuk kepentingan orang lain. Saudara, marilah kita belajar. Ini jalan yang sulit. Ini jalan terberat yang kita lakukan sebagai orang Kristen. Ini jalan terberat di dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang Kristen. Saya rasa jalan terberat itu memang itu ketika Tuhan Yesus berkata, siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan mengikut aku tiap-tiap hari. Saya rasa ketika para murid mendengarkan kalimat itu mereka seperti ibarat tersambar petir di siang bolong begitu ya. Wah, ternyata begini mengikut Tuhan Yesus. Menyangkal diri, memikul salib. Bukan kita jadi anak raja. Saudara, memang kita anak raja karena Tuhan kita adalah raja. Betul. Tetapi nyanyian kita bukan cuman sekedar kita jadi anak raja. Tetapi juga ada nyanyian mengikut Tuhan, mengikut Yesus selama-lamanya dengan menyangkal diri dan memikul salib kita tiap-tiap hari. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami menyadari adalah jalan yang sulit, jalan yang berat untuk kami lalui. Ketika kami harus menyangkal diri kami seperti yang dilakukan oleh Tuhan kami Yesus Kristus. Tetapi itulah yang menjadi tujuan hidup kami, yaitu untuk menjadi serupa dengan Engkau. Oleh karena itu Tuhan, kami mau berusaha terus menerus. Kami mau berjuang terus menerus di dalam jalan penyangkalan diri yang harus kami lakukan sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang yang telah ditebus dan telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan, tolong dan kuatkan kami supaya kami menjadi orang-orang yang mampu menyangkal diri kami di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa dan syukur kami. Amin.